Mitra Bisnis, Kwi Kian Gi berpandangan kritik yang menyebut Indonesia sebagai negara autopilot adalah bentuk dari munculnya kesadaran masyarakat melihat nyaris tidak adanya peran pemerintah dalam menciptakan peningkatan serta pemerataan kesejahteraan bagi warganya. Menurut Kwi Kian Gi, saat ini peran pemerintah seolah terbatas pada upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, yang ketiganya juga dirasakan kurang oleh publik. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, kalau kritik ini erat kaitannya dengan minimnya peran pemerintah di era liberalisasi, bukankah sudah sejak lama Bapak menyerukan masalah ini? Iya, autopilot sudah dari dulu, sudah autopilot itu adalah suatu negara yang menganut afaham liberalisme. Liberalisme dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik, ditambah otonomi daerah. Gitu. Jadi kalau otonomi daerah memang secara sadar dikatakan urusan bupati. Nah sekarang autopilot, pemerintahnya mengautopilotkan kepada bupati. Gitu. Tapi Pak Kwik, apakah penggunaan istilah autopilot memang tepat untuk kondisi minimnya peran pemerintah? Autopilot sekarang secara harafiah, autopilot itu kan tidak sembarangan juga. Autopilot itu kan ada alat-alat canggih yang kalau kena tekanan angin kiri, dia bisa gini sendiri, bisa begitu sendiri gitu kan. Secara mekanis gitu kan. Nah Indonesia juga begitu. Pemerintahnya tidak berfungsi, terus yang lain-lainnya menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Nah terus terjadi ekses. Oke, saya caranya menyelesaikan masalah, ya tak bunuh gitu. Kalau saya lapar ya ngerampok, tak bunuh gitu. Jadi kalau dimaknai secara harfiah, istilah autopilot untuk mengkritik minimnya peran pemerintah kurang mengena ya Pak? Iya. Autopilot itu kan tidak boleh disesali. Autopilot adalah suatu teknologi canggih yang hebat. Tetapi istilah autopilot diterapkan pada kekalutan, anarki, dan chaos demokrasi model Indonesia. Nah, penggunaan autopilot sendiri nggak tepat sebetulnya kalau untuk menggambarkan itu. Harusnya pihak-pihak yang mengkritik langsung saja mempertanyakan kemana peran pemerintah ya Pak Kwik? Makanya, itulah. Autopilot kok direduksi sampai menjadi begitu? Autopilot sistem mekanik secara teknis kan hebat. Jadi ini sekarang bukan hanya yang dikritik, yang gendeng, yang mengkritik juga sudah mulai gendeng gitu. Iya kan? Udah kacau balau udah. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.